Walaupun di tangan kiriku ini saya akan dipersembahkan matahari, walau di tangan kananku ini sayang juga akan dihiasi rembulan. Percayalah, aku akan tetap pada pendirianku. Walaupun engkau telah dikatakan merah, walaupun orang lain bilang kau hitam, namun aku masih tetap pada pendirianku bahwa dirimu adalah putih. Mengatakan tuh.